Pak Wakil Gubernur harus kita eman-eman ya. Dia masih punya cita-cita yang jauh, yang panjang. Tenggorokannya agak sakit dan dia jadi ojo dikon nyanyi ya. Aku seru lah kualitasnya itu ingin. Saya jadi ada tiga macam manusia dalam hubungannya dengan nyanyi atau lagu. Satu, orang yang bisa nyanyi. Ini variabelnya banyak ya, ono sing iso nemen, ono sing tepak, ono sing. Tapi pokoknya siji, nomor loro wong sing gak iso nyanyi. Ya. Nah, kategori ketiga, wong sing ojo sampak nyanyi. Jogo nek perlu mengerahkan tentara 300. Pokoknya ojo sampak metu tiga. Gitu ya. Oke. Kita eman-eman beliau, tolong kasih beberapa nasihat kepada adik-adik ini, calon-calon pemimpin. Mari ngono, Cak Saipul, Gus Ipul, mulih gak apa-apa ya. Soalnya meneh kudu nyambut gawe gak koyo dapurmu iki ya. Ebel. Saya itu seneng terus terang acara yang seperti ini buat kami penting untuk ngrungokno barang-barang sing gak enak itu. Sing gak enak metu kabeh iki ne asli metu kabeh. Asli sing gak enak-enak sumpah metu kabeh. Dek, jenengmu sapa? Jenengmu, Nunu. Lulu jarane wakil gubernur arek iku nek nyanyi kok wiritan. Santri Cak Santri. Iya, seneng lagi. Kita sing diguyu kan jare wiritan. Terus bisi aku pong gurung telat tak rapi cak. Ngono kuwi. Mangin bisi aku. Loh, Cak, Pak Wakil Gubernur ini Pak D-nya teman saya. Oh, ngono ya. Mbak Ii. Oh, iya. Sing karo Mas Imam ya. Oh iya. Tepuk tangan. Oke. Kita masih punya dua kelompok, Cak Suko. Pak Wakil Gubernur harus kita eman-eman ya. Dia masih punya cita-cita yang jauh, yang panjang. Tenggorokannya agak sakit dan dia jadi ojo dikon nyanyi ya. Aku seru lah kualitasnya itu ingin. Saya jadi ada tiga macam manusia dalam hubungannya dengan nyanyi atau lagu. Satu, orang yang bisa nyanyi. Ini variabelnya banyak ya, ono sing iso nemen, ono sing tepak, ono sing. Tapi pokoknya siji, nomor loro wong sing gak iso nyanyi. Ya. Nah, kategori ketiga, wong sing ojo sampak nyanyi. Jogo nek perlu mengerahkan tentara 300. Pokoknya ojo sampak metu tiga. Gitu ya. Oke. Kita eman-eman beliau, tolong kasih beberapa nasihat kepada adik-adik ini, calon-calon pemimpin. Mari ngono, Cak Saipul, Gus Ipul, mulih gak apa-apa ya. Soalnya meneh kudu nyambut gawe gak koyo dapurmu iki ya. Ebel. Saya itu seneng terus terang acara yang seperti ini buat kami penting untuk ngrungokno barang-barang sing gak enak itu. Enggak enak metu kabeh ngene asli metu kabeh. Asli sing gak enak-enak sumpah metu kabeh. Terus iki enak itu dirungokno, direnungkan. Jadi ini satu hal yang luar biasa. Dan saya bersyukurlah ada Kiai Kanjeng ini. Sebab kalau enggak ada Kiai Kanjeng ini Cak Nun di dalan-dalan kono nek karo-karoan memimpin demo ngejak presiden kaya mundur semua kabeh. Balas, ini ada Kiai Kanjeng Cak Nun seperti ini luar biasa menurut saya. Manfaatnya besar lah. Sudah 22 tahun ya Agung, teman-teman ini Kiai Kanjeng ini sudah 22 tahun. Saya waktu Cak Nun mulai merintis saya dampingi waktu. Saya ikut mengikuti lah prosesnya. Ini tanya sama teman-teman sebagian masih ada. Ini ya betul ya. Cuman waktu itu saya bagian angkat-angkat. Jadi angkat-angkat speaker, angkat-angkat karena pingin ya dapat banyak lah dari Cak Nun itu. Ya berangkat dari situ ya, ngangkat-ngangkat ya jadi sopir, ya jadi macam-macam. Ya waktu pacaran juga saya ya lihat gitu dari jauh waktu bikin sabrang gitu. itu waktunya luar biasa Cak. Jadi menurut saya luar biasa lah staminanya. Dari dulu sampai sekarang ya tetap seperti ini. Kabeh wong dipisui. Ya ndak presiden, ndak sapa dipisui. Kabeh itulah Cak Nun. Jadi ini satu kekuatan yang diperlukan untuk bangsa ini. Jadi ya tetap harus dirungokno yang seperti terutama yang di pemerintahan ya kayak saya ini perlu dirungokno. Biar kita ndak tuli ya, biar kita hati kita terbuka ya. Memang gak enak kadang-kadang ya gak enak. Mulai mang wis kudu mulai rajane nang. Mulai mang kudu mulai rajane nang tapi ada sesuatu yang lebih besar. Untuk kalau kita mau apa terbuka, mau jujur melihat hal yang seperti ini. Bisa jadi ini akan memperbaiki kita semua, memperbaiki bangsa ini. Tidak semuanya kata Cak Nun tadi bisa kita cerna dalam majelis yang seperti ini. Tapi setidak-tidaknya server kita ini jadi baik lah. Ini tadi kayak ini kan didadani server kan, ambil Pak. Jadi cara berpikirnya digali terus ya. Atine dibuka, diupang sampai sahwat-sahwatnya bareng dimunculkan. Jadi ini semua diaduk-aduk menjadi sesuatu yang menurut saya insya Allah lah ada manfaatnya di masa-masa yang akan datang. Saya dulu pernah seperti adik-adik juga. Awalnya saya juga pendengar. Awalnya saya juga mengikuti seperti adik-adik ini yang rungok nonton. Yo kapan aku kapan munggah di panggung lah. Kapan nonton dari situlah semuanya itu. Dan ini alhamdulillah adik-adik sudah berani naik. Ini sudah angkat tangan. Mungkin sudah luar biasa ini. Sudah top itu. Sudah. Menurut saya dulu waktu mahasiswa masih belum berani seperti itu. Tapi mahasiswa sekarang luar biasa. Dan saya percaya salah satu yang hadir di sini nanti kalau jadi presiden, insya Allah akan jadi presiden yang utuh. Presiden yang utuh itu penting. Terima kasih Cak Nun. Matur nuwun. Kok wis njogok mik. Meteni. Meteni. Jadi kemarin ada teman saya begini. Kan pakai ini. Atau gini, putus-putus atas kabelnya, putus-putus dikasih sama panitia yang ini gak mau dia, sampai jangan bohongi saya ini ada kabelnya aja putus-putus apalagi yang kita ada. Gak mau dia diganti tuh. Ada kabelnya aja putus-putus diganti yang tidak ada kabelnya. Dan Janun yang terakhir begini. Adik-adik sekalian ini penutupnya begini, bahwa majelis seperti ini, forum seperti ini adalah pengingat buat kita semua. Bahwa pada akhirnya kita akan kembali kepada yang membuat kita. Oleh karena itu, kebiasaan ingat ini penting. Termasuk nanti kalau punya istri, buat yang laki-laki. Atau buat yang putri punya suami. Saya punya teman kemarin, Jan. Sudah kawin 10 tahun, dia biasa naik motor. Rame-rame begal kemarin dia sama istrinya. Setelah itu beli bensin. Setelah beli bensin dia pergi. Diuber-uber kongkon mandek. Terus khawatir dianggap begal. Tambah banter. Sampai akhirnya kira-kira 5 kilo baru dia bisa berhenti. Sampean pak kongkon mandek terus saya. Saya takut pak, saya pikir sampean mau begal. Maksudnya apa pak kok nyuruh saya berhenti? Saya cuma mau ngasih tahu sampean kalau istrinya sampean ketinggalan di pom bensin. Kemudian yang kedua, pesan buat yang mau cari istri. Carilah istri yang memang bisa mengelola rezeki dengan baik. Bisa mengelola nafkah dengan baik. Teman saya ini. Ngasih istrinya uang 50.000. Tolong dek ini buat belanja seminggu. Kata istrinya, mas Jangankan seminggu 50 ribu mas, satu tahun saya siap. Loh caramu belanja gimana? Saya belanjakan kalender. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gak. Saya pun ini kan pasuruan asli nih. Jadi rotok meduro dede. Nenek meduro itu tak gede noati nih. Jadi cara saya, maksud aku kata awak mungkin nih pul. Loh, kesipul masya Allah. Maksud ngono aku. Maksud, kan begitu ketemu tak. Kan nih menurut aku itu kan. Lebih tinggi dari kalimat thayyibah kan begitu kan. Nek aku masya Allah alhamdulillah ini gak cocok ya dapur kamu kok tidak nek gak cocok berarti nek orang Madura gitu ini orang Madura sepurane ya rek sabar ya Madura Pak Sepuri tangan ini mas cendelo cuman direktur lewat pak tolong pak tangannya jangan keluar jendela, nanti kan kalau ada tiang ambrol sampai tangannya. Tambah juga. Ono wong lihat menepak sampai nanti kan pedot iku nek ono jembatan muwe ini to. Muwe. Ya aku wedi nek saya pul ngene iki lho. Kita harus tahu dia juga punya rakyat yang di Madura, cara memperlakukannya itu harus tahu. Jadi carane ngomong ngene, Pak. Tolong jangan keluarkan anggota badan sampai nek tangane metu engko ana jembatan ambrol jembatane. Oh iya iya iya. Ha ngono kae metu deke. Ngono. Ngono nek kon ngomong pedot tangan sampean ngene deke. Oh, dadi gak kira gelem itu. Itu sifat orang Jawa Timur ta asline kan gitu. Iya apa? Memang ada beda adat, beda kebiasaan, beda juga bahasa itu kadang-kadang juga penting. Saya kemarin di Sampang, Madura. Lo saya di sana 3 bulan ya, nu waktu pilihan gubernur putaran ketiga itu. Nginep di sana. Saya ketemu sama ibu-ibu, anaknya banyak, 8. Saya tanya, Bu, kenapa ndak masuk KB biar anaknya ndak banyak-banyak? Bu, gimana Pak Wagub? Karena masuk KB jadi anak. Pun tak masuk kapi, tak nyaman bau. Ya teman sekalian, mudah-mudahan ini tetap ini menunjukkan bagian belajar berdaulat ya. Gak acara kudung ini, kudung regulasi ini macam-macam. Oke regulasi penting, tapi lebih penting dari pagar adalah sawahnya, gitu ya. Jadi jangan sampai negara, sistem atau apapun lebih mementingkan pagar daripada tanamannya. Tanamannya lebih penting tapi tetap harus ada pagarnya. Nah para ulama konsentrasinya biasanya ke pagar, pemerintah ke pagar, tidak konsentrasi untuk tanaman dan sawah. Nah, mulanya wakil gubernur Rene itu untuk justru menikmati bertanam kayak gini gitu, sampai alang-alang ditok notoko cangkemi sembuhan. Jadi ini tak ceritanya terakhir ya. Beliau tadi bener ngomong ini. Aku ngomong aja nih bisi pul, ya aku naik gak karo kiai Kanjeng pul, kan roh diwi tau kelakuanku. Wong Pak Harto tak dukno, Gus Dur tak unggahno, mari menemudun aku sing nampung, sing ngeterno, mulai teko istana. Lah nek keadaan kaya ngene iki maksud aku terima sejane. Mulane aku karo kiai Kanjeng, karo mak iya cek gak muring-muring di Jakarta. Iki naik gano, iki aku sembuh, tak dukno presiden piroha iki munaku. Masai puluh iku. Mangkana iki aja bubar. Terus ngene bubar. Cak Nun gawat pindah di jalan-jalan. Padha mbek bal-balan iki lho, Pak. Bal-balan iki wis jarno ae. Lek bal-balan terus dihentikan nanti jalannya bal-balan ini jalan-jalan. Kita ya sama dengan ini ya sudah, biarin ini. Karena forum seperti ini semuanya diutamakan, isinya diutamakan, bungkusnya juga diutamakan. Orang ngomong isi tok kadang-kadang jenuh. Orang ngomong bungkus tok juga ya dangkal itu seperti BH dan isinya lah itu dah sama ya boh jelasin BH dan isinya jelasin ya. Ayo dah. sing rada detail lan critane piye. Maksudnya ya apa BH dan isinya itu? Iya, isinya penting, BH-nya juga penting. Keris manjing warongko. Gitu? Iya. Nek keris tok engko bahaya, nek rongko tok ya kaya apa lah. Iya betul. Ya itu, jadi semua kena harus dua-duanya, apalagi zaman sekarang kemasan itu penting. Jilbab juga harus bagus, jilbabnya yang menarik, yang keren. Jadi kelihatan, tapi jilbab apik, bungkus apik, tapi nek jero nih gak macam ya ya loh ya ya ini substansi ya tapi jero nih ape tapi kalau bungkusnya jelek orang tidak akan menarik gitu. Saya contoh ya, saya punya teman kebetulan dia ini UMKM, jadi dia UMKM, jadi dia jualan kacang. Bungkusnya asal-asalan Mas Abram. Bungkusnya asal, kacangnya enak. Tapi bungkusnya asal-asalan, akhirnya lakunya sehari cuma 2 bungkus, 3 bungkus. Setelah kemasannya dirubah menjadi lebih menarik, keren. Itu akhirnya sehari bisa 25 bungkus. Padahal isinya sama. Isinya sama, tapi bungkusnya menarik. Tapi kalau cuma bungkusnya yang baik, orang akan beli sekali, setelah itu gak akan membeli lagi. Itulah pentingnya isi dan bungkusnya. Isinya penting. Nah, bungkusnya saya mau Cak Nun minta detail. Bungkusnya juga harus inovatif. Ya gak iso bungkus itu cuma pak mandek ya. Terus ya gak berubah, harus dinamis. Bungkus itu dinamis. Contoh BH ya. BH itu enggak ini ngomong ini. BH itu kan juga inovatif. Coba BH zaman mbah-mbah kita dulu. Itu kan rumit sekali itu. Rumit sekali. Itu tampare akeh mburine ngene iki. Mbah zaman. Rumit. Loh enggak, ini dulu saya mbah-mbah saya kan pakai itu. Ya yang mburine tampar iki lho, anu sing ngene kok ya. Gawene angel. Nyopote angel. Warnane yo kusam. Nah, tapi ini BH yang terbaru ini masih diproduksi, minggu depan akan di launching. Itu BH pakai remote. Wah. Ini bungkus yang inovatif ini. Nah, ini menghadapi MEA ini, masyarakat ekonomi ASEAN. Ini penting untuk memikirkan isi dan bungkus. Selamat malam. Ya, tepuk tangan ya. Jelas ya keahliannya di bidang okay. Ini untuk terakhir ya, saya ingin menjelaskan. Beliau ini dulu wartawan dan manajemen di Detik. Dulu kalau tidak ada Detik, setiap hari apa terbitnya, setiap hari Rebo, tidak ada reformasi karena Detik yang maju habis-habisan. Dan saya menulis setiap minggu, dan aku ngomong kon beliau gak enak ya. Dapurmu beliau ya kon sopo biyen. Aku mang beliau bio sesuk ilatku lho gak gelem protes ilatku. Iya ilaku berdaulat apa sampean iki beliau tuh. Dan seterusnya. Jadi beliau ini beliau menang. Ini rek pada suatu hari, jadi Mas Saiful ini dulu kan ya dari Pasuruan, Jombang, Jakarta, UNAS gak tamat tuh ya. Tamat. Oh, temenan ya. Saya masuk kuliah 85, lulus 2003. Sebabnya apa? Gara-gara melok sampean. Ya, jadi bagian dari reformasi adalah saya acara begini di UNAS, di UNTASnya beliau, di Citi Sakti. Teman-teman sekalian, kalau saya mau mengingatkan ini bulan Mei. dan ini adalah bulan pengkhianatan yang luar biasa, tapi saya gak akan ceritakan sekarang. Ya pokok intinya gini, dari suatu hari aku iki ngejak Pak Harto, apa jenenge, aku ngomong Pak Harto sampean iku ngomong apa gak bisa dipercaya wong saiki. Sampean wis kadung gak wis salah Al-Fatihah sak Quran salah kabeh sampean. Tapi Allah masih memberikan peluang pada sampean. Maka Pak Harto ajak nang masjid untuk husnul khotimah dan seterusnya. Tapi mergo wartawan cangkeme koyo ngono iku mencurigai aku, akhirnya aku ambil kedaulatan saya. Begitu sampai di masjid, masa sudah kumpul di situ, aku telepon Pak Harto, Pak Harto gak usah nang masjid. Sampean wiritan di omah koyo sing tak kene sampean iki, ngono ya. Sing ndek kene saudara saya batalkan acaranya. Saya bilang, saya membawa surat Soeharto, sumpah empat hal. Satu, tidak akan jadi presiden lagi. Dua, tidak akan ikut campur atas terhadap pemilihan presiden. Nomor tiga, sumpah siap diadili oleh pengadilan negara. Nomor empat, siap mengembalikan harta yang dibuktikan oleh pengadilan sebagai harta rakyat. Tanda tangan dia yang bikin konsepnya saya. Jadi Pak Harto siap diadili kapan saja. Saudara, saya Pak Harto saya larang ke sini, tapi dia siap empat hal ini. Dan saya bertaruh kalau Anda berani melakukan ini ketokan drijiku. Nek ana sing wani ngadili suatu ketokan drijiku. Aku ya wedi iku diketok temen ya sing ngene. Tapi alhamdulillah gak terjadi. Wis artinya gagal acara itu saya gagalkan terus aku nang Gus Dur. Nah, beliau ini sedang beliau nang di rumah Gus Dur untuk beberapa tahun. Terus aku kepodo nang gone Gus Dur. Gus Dur wis krungu nek aku nggawa Pak Harto tapi tak batal no dhewe. Terus Gus Dur ngomong ngene. Ini aja, engkau tanggal 3 Maret Pak Harto tak susule jam 8 terus tak gawa nang Istiqlal jam 9 sampean langsung Istiqlal engkau diupacarai ndek kono. Temen sampean iki Gus. Iya ta wis engkau tak susule wis sampean langsung anu Istiqlal. Wis akhirnya kita tunggu minggu depannya tanggal 3 Maret hari Minggu. Terus begitu aku mulai teko Gus Dur, saya pun ndek kono jian. Terus wartawan kepethuk aku ndek njaba, wartawan takon ana apa cak nang Gus Dur gak Gus Dur lho kate nyeluk nyusul Pak Harto tanggal 3 ngene-ngene ngene. Wes wartawan semangat, wah ini berita besar ini. Akhirnya wartawan mlebu ngene Gus Dur. Gus Dur ditanya, "Gus terus e kajenge anu sampean kajenge nyusul Pak Harto tanggal 3 ngene-ngene ngene. Gus Gus Dur ngene. Jari sapa? Ngene. Ora apal tamanmu iki. Tadi Cak Nun bilang gini-gini, ah biasa Cak Nun ngomong gak susu biasa. Dengune. Terus sing nawar-nawani dhek dhewe. Ayo Gus Dur, tapi ngono-ngono iku gak kok jahat karo aku, ancane nggarap aku dhek. Sungguhane ngono iku. Tak bales kon dilungkas. Akhirnya aku ndolek dino aku nang gone Gus Dur sama Ustaz Haidar sama Haddad Alwi. Ditemoni Saipul, ndi Gus Dur, Pul? Terus aku dilepokno Gus Dur pas turu rada lara ngene iko. Terus aku Gus nyun sewu Gus niki rada urgen. Gus, oh, apa cak? Iki aku ditekani ana wong topo teko Pacitan iki. Wadah-wadah tenggen kula niki Gus, kok jenge ngandani nek sampean iki dilungkas oleh tugas gede. Jadi sampean kudu fresh, kudu energine prima. Terutama meripat sampean kudu beres. Ah pesene ngeten Gus, sampean kok dadi pemimpin, tapi syaratnya saiki ngene Gus. Jadi sampean disehatno awake, mripate juga tian lah. Carane iki pesene wong topo iki, sampean ndolek godhong waru. Sitok ae aja gede-gede, terus sampean ndolek ember, sampean kum banyu iku terus sampean Al-Fatihah ping pitu sampean tempelek ndek baduk sampean. Tet! Gus Dur langsung tet pul. Golekno godhong waru. Nggih, saya pun malah wayu nang mburi golek godhong waru. Lho karo embere karo banyune pul. Nggih, akhirnya dalam waktu cepet langsung pinggire Gus Dur turu iku ana ember, ana banyune ana godhong waru dikum. Dikum terus Gus Dur Al-Fatihah ping 7. Ngene aja. Nggih, Gus, ping 7, Gus. Aduh, langsung. Waduh, nangga bagi itu si tempelan ada gini ceklek ini gitu, tak karu turu anak godong waru kapok kan ya. sayangi gurung ana smartphone enggak saya tak foto aku. Nek kata Facebook no temen kenal. Kurang ajar ya. Aku jek ngomong-ngomong dhewe marang aku jare ngapusi tak bales kan. Aku seweneng delok Gusti ngene karo godhong waru. Kapok kenal itu. Mati. Nyeleng lho. Aja muring-muring anu rek ya. Dan aja dadi wong cilik ndrok ngulung-ngulung kok semuanya kan. Kalau kamu gampang sakit berarti kamu orang yang rapuh. Kalau kamu gampang marah berarti kamu orang yang tidak punya kekebalan mental. Gitu loh. Wong aku karo Gusur garap-garapan koyo ngono lho, bayangno. Ana kiai nomor 1 NU tak deleh godhong waru iki lho. Ya apa? Lah sarane dhewe ngono, aku meneng-meneng kok dijare biasa cak ngomong ngapa ngawur ngene. Ngune Gusur topol arek-arek. Yesus. Akhirnya wes ngono ya, ngono ya. Tepuk tangan untuk beliau. Iku mek cerita. Sikir itu hanya bisa terjadi sesama orang Jawa Timur, ya. Tidak mungkin kalau Gus Dur bukan Jombang, Saipul bukan Jombang, saya bukan Jombang tidak mungkin itu terjadi karena itu Jawa Timur. Di Jawa Timur ini Hamengkubuwono yang sebenarnya. Jawa Timur adalah Mangkunegara yang sebenarnya. Jawa Timur adalah pemimpin Indonesia. Harus lahir pahlawan-pahlawan baru. Harus lahir hari pahlawan yang kedua di Surabaya. Ibu kota negara akan kita pindah ke Jawa Timur. Ngono ae repot. Nang wis